Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع من هادي المدخل حفظه الله تعالى mengatakan التاسع yang kesembilan di antara hadis-hadis yang menunjukkan kemunculan Dajjal wa hadithu Ummi Syarikin radhiyallahu anha annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yafirran nasu min ad-dajjali ila al-jibali. Hadis Ummu Syarik radhiyallahu anha bahwasanya beliau mendengar sallallahu alaihi wasallam berkata, hendaklah manusia lari dari Dajjal menuju ke gunung-gunung. Al-Ashiru yang ke-10 hadithu Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yawman baina dhahrayn nasi al-masih ad-dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyebutkan di tengah-tengah manusia tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna allaha laysa bi'a'wara. Sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah. Ala innal masih ad-dajjal a'warul aynil yumna ka'anna aynahu aynabatun tafiyatun. Ketahuilah bahwasanya al-masih ad-dajjal buta sebelah mata kanannya, seakan-akan matanya adalah anggur yang nampak berbeda dari yang lainnya. Al-Hadi Ashara yang ke-11 An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu. Sungguh aku mengetahui apa yang ada bersama Dajjal. Ma'ahu nahrani yajriyani. Bersama Dajjal ada dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal aini ma'un abyadu. Salah satu dari dua sungai tersebut terlihat oleh mata sebagai air yang berwarna putih. Wal akharu ra'yal aini narun ta'ajjaja. sedangkan yang lainnya terlihat oleh mata berupa api yang menyala-nyala. Fa imma adrakanna ahadun falyatin nahra alladhi yarahu naran wal yaghmud thumma liyutati raksahu fayashrab minhu. Apabila seseorang mendapatinya, hendaklah ia mendatangi sungai yang ia lihat sebagai api, dan hendaklah ia memejamkan matanya, kemudian menganggukkan kepalanya, menundukkan kepalanya, lalu minum darinya. Fa innahu ma'un baridun. Karena sesungguhnya ia adalah air yang dingin. Wa innad dajjala mamsuhul aini. Dan sesungguhnya dajjal terhapus matanya. Alaiha zafaratun ghalizatun. Pada matanya terdapat zafarah. Zafarah seperti selaput tipis yang berwarna putih yang menutupi sebagian mata, muncul dari arah yang bersebelahan dengan hidung, dan ia menutupi sebagian bagian mata yang berwarna putih dan yang berwarna hitam. Ghalizatun, yang tebal. Maktubun baina ainaihi kafirun. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Yaqra'uhu kullu mu'minin katibun wa ghairu katibin. Setiap mukmin akan bisa membaca tulisan tersebut, baik ia bisa menulis maupun ia tidak bisa menulis. Wa yushariku Hudzaifata fi hadzal haditsi Abu Mas'udin al-Ansariyyu haitsu qala hinama sami'a Hudzaifata yuhaddithu bi hadzal haditsi wa ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berserikat dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam hadis ini Abu Mas'ud Al-Ansari, di mana beliau berkata tatkala mendengar Hudzaifah menyampaikan hadis ini, dan aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuma hadithani. Maka hadis tersebut merupakan dua hadis. Hadis Hudzaifah dan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. الثاني عشر حديث yang kedua belas. عن حذيفة ابن أسيد الغفاري. Dari حذيفة بن أسيد الغفاري radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ittala' an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhakaruna qalu nadhkuru as-sa'ata. Dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi alaihi salatu wassalam melihat kami dalam keadaan kami sedang membahas sesuatu. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam berkata, apa yang sedang kalian bahas? Mereka berkata, kami sedang membahas tentang hari kiamat. Qala, maka Rasul alaihi salatu wassalam berkata, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Fadzakara, lalu Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, ad-dukhanu wad-dajjalu wad-dabbatu wa tulu'u asy-syamsi min maghribiha wa nuzulu 'Isa bin Maryam 'alaihi salam wa Ya'juju wa Ma'juju, asap, dajjal, hewan melata, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, dan tiga khusuf. Khusuf yaitu turunnya permukaan bumi ke bawah. Kita terjemahkan saja dengan longsor. Akan tetapi yang dimaksud longsornya sebagian permukaan bumi ke bawah. Khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi. Longsor di belahan bumi bagian timur dan longsor di belahan bumi bagian barat dan longsor di jazirah Arab. Wa akhiru dhalika narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim. Dan yang paling akhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, yang menggiring manusia ke tempat dikumpulkannya mereka. Al-Thalith Ashara, hadis yang ketiga belas yang menunjukkan kemunculan Dajjal. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, min hadithin tawilin, dari sebuah hadith yang panjang. Wa fihi, dan di dalamnya disebutkan, fabainama hum kadhalika in sami'u bi ba'sin huwa akbaru min dzalika. Tatkala mereka demikian keadaannya, tiba-tiba mereka mendengar peperangan yang dahsyat, yang lebih besar darinya. Faja'ahum as-sarihu, lalu ada seseorang yang berteriak meminta pertolongan kepada mereka. Inna ad-dajjala qad khalafahum fi zararihim, bahwasanya Dajjal telah menguasai mereka pada anak-anak mereka. Fayarfuduna ma fi aidihim wa yuqbiluna, lalu mereka membuang apa yang ada di tangan-tangan mereka dan mereka pun pergi menuju Dajjal. Fayab'atsuna asyarata fawarisa tali'atin, lalu mereka mengirimkan 10 orang berkuda yang memata-matai Dajjal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la'arifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim, sungguh aku mengetahui nama-nama mereka, nama-nama ayah-ayah mereka, dan warna-warna kuda-kuda mereka, yaitu para penunggang kuda tersebut. Hum khairu fawarisa ala zahril ardi yawma idin, mereka adalah penunggang kuda terbaik di muka bumi tatkala itu. Aumin khairi fawarisa ala zahril ardi yawma idin, atau termasuk di antara penunggang kuda terbaik di muka bumi tatkala itu. Demikianlah hadis-hadis yang menunjukkan kemunculan Dajjal. Wa ammal ahadithu fi nuzuli Isa alaihi salamu famutawatiratun aidan. Adapun hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam juga mutawatir. Nadhkuru minha, kami sebutkan sebagiannya. Al-awwalu, yang pertama, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryama hakaman adlan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah dekat turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian, yang akan menghukumi dengan syariat Islam dengan adil. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. Dan Isa alaihissalam akan mematahkan salib, membunuh babi, membatalkan jizyah, dan harta akan berlimpah sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hatta takuna sajadatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sampai-sampai satu sujud lebih baik daripada dunia seisinya. Thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bacalah apabila kalian menghendaki firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sungguh, dan tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab melainkan akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum wafatnya, dan pada hari kiamat nanti Isa alaihissalam akan menjadi saksi bagi mereka, menjadi saksi atas mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum.